kali ini ku tak akan bercinta lagi. Setelah ku ditinggal kasih, tiada kawan lagi. Tiada cinta bersemi lagi, tiada kasih yang kan abadi. Hidup tinggal sebatang kara, hampa tanpa cinta. Hanyalah kenangan dari tak tinggalku seorang. Sekali ini ku tak akan bercinta lagi. Setelah ku ditinggal kasih, tiada kawan lagi. Bersemi lagi, tiada kasih yang kan abadi. Hidup tinggal sebatang karang.